Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima mazida amma ba'd. Qani fi dina azakumullah. Kita masih melanjutkan bab syurutis sholat dari kitab Zadul Mustaqni. Dan kita masih membahas syarat yang kedua, sitrul awrah, menutup aurat, yang sudah kita jelaskan dalam pertemuan kita yang lalu. Lafaz aurat tidak terdapat dalam Al-Quran wa Sunnah. Allah sebutkan khudu zinatakum inda kulli masjid, yakni ahdu zina, mengambil perhiasan, mengenakan perhiasan, dan mengenakan perhiasan itu lebih dari sekedar menutupi aurat. Nah, sehingga tatkala kita membahas syarat sahnya sholat dan disebutkan menutup aurat, maknanya aurat di sholat, bukan aurat di luar sholat. Karena aurat di dalam sholat berbeda dengan aurat di luar sholat. Nah, jadi aurat di dalam sholat berbeda dengan aurat baik di luar sholat. Kemarin sudah dijelaskan auratnya laki-laki ini di dalam sholat, kemudian budak. Nah, ini dari pusar sampai lutut. Nah, ini laki-laki dewasa umur 10 tahun ke atas. Adapun laki-laki atau anak-anak, kubul dan gubur itu auratnya. Baik. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, auratnya perempuan yang dewasa itu semua tubuhnya kecuali wajahnya. Semua tubuhnya kecuali wajahnya. Nah, ini pendapatnya mu'alif yang kemarin kita sudah nukilkan, pendapat yang dikuatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Perempuan dewasa, yaitu perempuan yang merdeka, auratnya di dalam sholat. Nah, semua tubuhnya kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki. Maknanya, baik, kalau seorang perempuan menggunakan pakaian sampai ke lengan tangannya dan sampai ke mata kaki, kemudian menggunakan khimar kerudung, sholat sah sholatnya. Nah, ini ikhwani fi din azakumullah, apa-apa yang telah kita ambil dari pertemuan kita yang lalu. Baik, kemudian kita lanjutkan. Qala rahimahullah, wa tustahabbu salatuhu fi thawbain, dan disunahkan salat menggunakan dua pakaian. Ini bagi laki-laki. Nah, disunahkan menggunakan dua pakaian, izar dan rijal. Nah, jadi sarung, kain penutup bawah, dan penutup atas. Nah, baik. Ini khani fi dina azakumullah. Nah, dengan dua kain yang digunakan tatkala sholat, nah, maka itu lebih menutupi dari auratnya. Jadi meskipun khani fi dina azakumullah, seorang laki-laki dewasa, auratnya di dalam sholat dari pusar sampai ke lutut, tapi sunnah hukumnya dia menggunakan pakaian atas. Sunnah, mustahab dia menggunakan pakaian atas. Baik, Ini ikhwan fi din azakumullah. Naam. Kemudian wa yakfi satru auratihi fin nafali. Dan cukup untuk menutup auratnya, aurat laki-laki dalam sholat sunnah. Dalam sholat sunnah. Nah, jadi kalau sholat sunnah, baik seorang laki-laki boleh kemudian hanya menutupi antara pusar sampai lututnya. Nah, wa ma'a ahadi atiqaihi fil fard. Dan baik bersama salah satu pundaknya dalam sholat yang wajib. Jadi kalau seorang itu sholat sunnah, nah, dia boleh hanya menutupi antara pusar sampai lutut, bagian atasnya terbuka, nggak ada masalah menurut mualif. Nah, tapi kalau sholat fardu, baik dia menggunakan dua kain. Nah, bagian atasnya, nah, bagian atasnya salah satu dari dua pundaknya ini, baik diselempangkan kain. Nah, ini dalam sholat fardu. Akhirnya ikhwan fillah azakumullah, ini mencakup kewajiban sholat yang lima waktu dan sholat wajib yang lainnya karena nazar misalnya, atau fardu kifayah sholat jenazah, atau sholat ijen. Nah, ini semuanya masuk kategori fard. Baik, ini pendapatnya mu'alif rahimahullah. Kalau sholat sunnah cukup seseorang menutupi antara pusar sampai lutut, meskipun dia bisa menutup atasnya. Nah, tapi kalau sholat fardu, dia tambah dengan bagian atasnya. Ikhwani fi din azakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah belum memberikan komentar dari pendapatnya mu'alif. Wa tafriq bainal fardhi wan nafli mukhalifun li zahiril hadits. Pembedaan antara sholat fardu dan sholat sunnah ini menyelisih zahirnya hadis. Menyelisih zahirnya hadis. Dibedakan kalau sholat sunnah baik hanya bagian auratnya saja ditutupi, bagian pundaknya tidak. Kalau sholat fardu bagian auratnya dan bagian atasnya ditutupi salah satunya. Ini menyelisih zahirnya hadis. Karena ikhwan fillah azakumullah, Rasulullah SAW menyebutkan hadis dengan lafaz yang am. Naam. La yusalliyanna ahadukum fi thawbil wahid. Jangan salah seorang di antara kalian salat dengan satu pakaian, satu kain. Laisa 'ala 'atiqihi minhu syai'un. Yang tidak ada di antara salah satu. Naam, atau di antara kedua pundaknya, baik ada thawb. Naam. Di sini ikhwan fillah azakumullah, Rasul tidak menyebutkan itu salat fardu atau salat sunnah. Ini hadis yang am. Sehingga tatkala mu'alif membedakan kalau salat sunnah baik itu bagian bawah ditutupi, bagian atas terbuka. Kalau kemudian salat fardu ditambah bagian atas ditutupi, ini menyelisih zahirnya hadis. Nah, sehingga ikhwan fillah azakumullah, baik pendapatnya jumhur ulama, nah, tidak ada bedanya antara sholat sunnah dan sholat fardu. Baik, disunnahkan untuk menutup baik kedua pundak. Nah, jadi tatkala sholat baik fardu maupun sunnah disunnahkan hukumnya untuk menutup kedua pundak. Ini ikhwan fi din azakumullah, hukumnya sunnah bukan wajib. Baik. Qala rahimahullah. Wa salatuha fi dar'in wa himarin wa milhafatin. Dan salatnya perempuan fi dar'in, dar'in itu pakaian, pakaian atas. Nah, dar' itu pakaian yang menutupi na'am sampai mata kaki, itu dar'. Wa himar, kerudung. Wa milhafah, milhafah itu yang menutupi semuanya kayak jilbab itu. Nah, jadi seorang perempuan sunnah, disunahkan tatkala sholat, baik dengan tiga kain. Nah, dir'un, pakaian panjang, baik. Kemudian himar, menutupi kepalanya. Nah, menutupi rambutnya. Kemudian milhafa, nah, semacam selimut, baik. Semacam jilbab dari luar yang menutup semuanya. Ini tiga pakaian yang dipakai perempuan, ini sunnah. Nah, ini ikhwani fidina azakumullah. Baik. Dan ikhwani fidina azakumullah, kalau kemudian seorang perempuan hanya menggunakan dua saja, dir'un wa himar, ini juga cukup. Nah, jadi seorang perempuan menggunakan pakaian panjang, baik. Kalau menurut pendapatnya mu'alif, harus sampai menutupi semua kakinya. Nah, dan juga tangannya harus tertutup semuanya. Ini pendapatnya mu'alif. Baik, pendapat yang kuat, baik. Hanya sampai pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Nah, telapak tangan, telapak kaki bukan termasuk aurat di dalam sholat bagi perempuan. Baik, seorang perempuan pakai pakaian panjang, kemudian menggunakan kerudung, sholat selesai. Maka sah sholatnya. Ini ikhwani fidina azakumullah. Dan tidak disebutkan di sini baik sirwal, nah, celana. Jadi tatkala perempuan hanya menggunakan dua lapis kain, itu sudah sah sholatnya. Nah, ini ikhwani fidina azakumullah. Dengan diperhatikan syarat yang kemarin kita bahas, tidak boleh tipis, nah, tidak boleh ketat. Baik. Ini ikhwani fidina azakumullah. Nah, kalau perempuan menggunakan tiga lapis kain, nah, himar, dir'un wa milhafa, itu lebih afdal. Nah, kalau kemudian hanya dua lapis kain, himar dan dir'un, kelas cukup. Nah, yang penting baik pakaian atasnya sampai pergelangan tangan dan bawahnya sampai pergelangan kaki. Nah, kemudian kerudungnya menutupi rambutnya, menutupi lehernya. Baik, maka sah menggunakannya. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, sebenarnya tidak ada persyaratan seorang perempuan tatkala sholat harus menggunakan mukena. Nah, dan juga harus menggunakan yang berwarna putih. Tidak ada persyaratan yang demikian. Nah, yang jelas ikhwan fillah jazakumullah, bagian tubuhnya tertutupi sampai pergelangan tangan dan sampai pergelangan kaki, kemudian bagian rambutnya, lehernya sholat. Maka dia menjalankan sholat sah sholatnya. Baik, lebih afdol lagi, nah, dengan tiga lapis kain. Dan mungkin ikhwan fillah jazakumullah, apa yang beliau sebutkan milhafah ini, nah, mungkin kalau di tempat kita semacam mukena, nah, yang menutupi sekujur tubuh kecuali wajah. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yajzi'u satru auratiha, dan sah menutup auratnya. Nah, maknanya ikhwan fillah jazakumullah, seandainya perempuan itu menggunakan kain menutup semua tubuhnya kecuali mukanya, dia sholat sah sudah. Nah, tidak ada bagian lengan untuk mengeluarkan tangannya. Nah, jadi mungkin semacam abaya. Nah, pakaian yang dipakai dari ujung kepala dan hanya menampakkan wajah yang tidak ada lengannya. Nah, kemudian dia sholat hanya menampakkan wajah, karena wajah bukan aurat. Nah, kalau menurut pendapatnya mu'alif, maka sekujur tubuhnya tertutup kecuali wajah. Baik, sah sudah sholatnya. Ini menggunakan satu kain. Nah, tidak ada khimar, tidak ada dir'un, tapi semuanya tertutupi auratnya, hanya menampakkan wajahnya. Baik, maka sah, kata beliau rahimahullah. Baik. Nah, wa man inkashafa ba'du auratihi wa fahusha, barang siapa yang terbuka sebagian auratnya, dan aurat itu dalam keadaan besar yang kelihatan. Nah, jadi beliau mulai membahas baik mereka-mereka yang naam tersingkap auratnya. Baik, kata beliau rahimahullah, wa man inkashafa ba'du auratihi wa fahusha aw shalla fi thawbin muharramin alaihi au najasin aada. Nah, aada ini jawabnya. Barang siapa yang tersingkap sebagian auratnya, yang itu aurat yang tersingkap itu besar, aada, maka diulangi sholatnya. Nah, kita baik bicarakan satu poin satu poin, karena jawab syarf man di sini syarfiyah, jawabannya ada di belakang aada. Nah, jadi kita bicarakan satu poin satu poin. Baik. Maka barang siapa yang auratnya tersingkap, nah, dan itu besar, baik, yang tersingkap yang terbuka, maka dia harus mengulangi sholatnya. Ikhwani fillah azakumullah, zahirnya di sini muallif tidak membedakan apakah itu sengaja maupun tidak sengaja. Al-muhim kalau auratnya itu terbuka, nah, dan itu besar, baik, maka harus dia mengulangi sholatnya. Terus bagaimana kriteria besar dan kecil itu? Ini sesuai dengan kebiasaan masyarakatnya. Nah, apakah itu dianggap besar atau dianggap kecil? Nah, misalnya ikhwan fillah azakumullah, bagian bawah lutut yang dia pertengahan, nah, lutut, taib, mungkin tersingkap sedikit, taib, mungkin sebagian masyarakat menganggap itu hanya kecil. Nah, mungkin sebagian menyatakan itu aurat besar. Nah, ini kembalinya kepada urf kebiasaan, karena tidak ada batasannya dalam syariat. Baik. Intinya ikhwan fillah azakumullah, maaf, mereka-mereka yang tersingkap auratnya menurut mu'alif sengaja maupun tidak sengaja, dan itu besar kelihatannya, baik, maka dia harus mengulangi sholatnya. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, maaf, boleh menyebutkan masalah tersingkapnya aurat ini terbagi menjadi empat. Maaf. Jadi ada empat model, ada empat macam. Baik. Yang pertama, kata beliau, idza kana al-inkishaf 'amdan batalat salatuh. Kalau kemudian baik terbukanya aurat itu dengan sengaja. Nah, terbukanya aurat dengan sengaja maka batal salatnya. Nah, ini baik yang tersingkap itu sedikit maupun banyak, maknanya besar maupun kecil, nah, daerah yang terbuka, apakah sebentar maupun lama, maaf, kalau kemudian disingkap dengan sengaja, baik, maka batal sholatnya. Nah, misalnya qani fi dina azakumullah, tatkala sedang sholat, seseorang mungkin terasa gatal di bagian pahanya. Nah, dia menggunakan baik izah, menggunakan sarung tapi tidak menggunakan sirwal. Nah, dia angkat sarungnya bukan dia garuk, nah, pahanya. Yang dia kelihatan pahanya itu dengan sengaja. Maka batal sholat. Nah, batal sholatnya. Baik, ini yang pertama, dengan sengaja. Maka kalau tersingkapnya dengan sengaja tidak dibedakan apakah besar maupun kecil, sebentar maupun lama. Ini kalau sengaja. Baik, akhani. Yang kedua, idza kana ghairu amadin wa kana yasira fa salatu la tubtil. Kalau tanpa sengaja dan itu yasir, sedikit yang tersingkap, maka salatnya enggak batal. Nah, jadi mungkin fan bidina azakumullah, tatkala dia sedang salat kemudian berhembus angin. Nah, yang itu menyingkap sedikit bagian izarnya, bagian sarungnya. Baik. Sehingga kelihatan mungkin area pahanya sedikit. Nah, kemudian setelah itu saya tertutup lagi bagian sarungnya yang dia tidak sengaja. Ini yasir, sebentar dan sedikit. Baik. Maka tetap sah sholatnya. Nah, tidak batal sholatnya. Ini yang kedua. Ats-tsalitsah, yang ketiga. Idza kana ghairu amadin, kalau tanpa disengaja, wa kana fahishan lakin az-zaman qalil. Jika tanpa disengaja dan itu besar yang kelihatan tapi sebentar. Nah, sebentar. Baik, mungkin langsung ditutup. Nah, oleh orang yang sholat itu. Baik, kata beliau rahimahullah wa sahihan ala tubtil. Ini enggak batal sholatnya. Misal, ikhwan yafidina azakumullah. Seseorang bangkit dari rukuk. Nah, kemudian dia i'tidal. Tatkala dia i'tidal, kemudian dia sujud. Nah, tatkala dia sujud tanpa sengaja, kemudian selamanya sobek. Misalnya. Nah, bagian baik, bagian awak kubronya. Nah, bagian pantatnya sobek. Langsung dia tutupi. Nah, imam menggunakan tangan, imam dia panjangkan bagian pakaiannya. Sebentar, baik, maka tidak batal. Nah, itu tanpa kesengajaan dan auratnya besar yang kelihatan, tapi langsung dia tutup. Nah, maka menurut beliau rahimahullah tidak batal. Nah, baik, ini yang ketiga. Yang terakhir, Arabian. Idzan kashafa an ghairi amdin intisafan fahisan. Jika tertingkap tanpa sengaja, tapi besar ini. Watola zaman, panjang waktunya, terbukanya itu lama. Bianlam ya'lam illa fi akhir salati au ba'da salami. Dia baru tahu di akhir salatnya atau setelah salam. Wa hadza la tasihhu salatu. Nah, ini tidak sah salatnya. Nah. Misal setelah salam misalnya, baik. Setelah salam dia kemudian mungkin langsung bangkit, baru tahu ternyata celananya atau sarungnya sobek. Nah, bagian belakangnya atau bagian pahanya besar sobeknya. Nah, mungkin mulai pertengahan sholat misalnya. Nah, maka dia harus mengulangi sholatnya. Nah, ini beda dengan poin yang ketiga tadi. Ketika tadi kan dia tahu kapan mulai robeknya, kapan mulai tersingkapnya, langsung dia tutup. Nah, maka zaman yang sebentar, waktu yang sebentar, kelihatan tanpa sengaja, baik, tidak membatalkan sholatnya. Nah, tadi poin yang keempat ini, baik, dia enggak tahu, taunya setelah salam. Nah, dalam keadaan ini lama kelihatan auratnya, baik, maka batal sholatnya. Dia harus mengulangi sholatnya. Nah, ini ikhwani fillah azakumullah. Nah, ini empat hukum tertingkapnya aurat. Baik, satu disengaja. Nah, kemudian tiga yang lainnya tanpa disengaja. Dan hukumnya berbeda-beda. Nah, ini ikhwani fillah azakumullah. Dilihat dari zamannya. Nah, dilihat dari berapa lamanya tersingkapnya, baiknya juga menentukan hukumnya. Nah, ini khani fidina azakumullah. Baik. Kemudian au salla fi saubin muharramin alaihi, atau dia sholat menggunakan pakaian yang haram untuk dia. Nah, yang haram untuk dia sudah kita bahas. Baik. Seseorang menggunakan pakaian dari sutra misalnya. Nah, bagi kaum laki-laki nih. Karena haram pakaian bagi sutra laki-laki, maka ada salat. Dia ulangi salatnya. Nah, ini haram dari sidatnya. Nah. Atau seseorang menggunakan pakaian ghasab. Nah, milik orang lain tanpa izin terlebih dahulu dia pakai itu sholat. Nah, maka ada dia harus mengulangi sholatnya, enggak sah sholatnya karena pakainya haram. Haram cara mendapatkannya. Nah, atau juga pakaian itu dibeli baik dari harta yang haram. Nah, ya khani fidina azakumullah. Baik. Nah, dan sudah kita bahas saya permasalahan ini dalam poin yang sebelumnya. Baik, bahwasanya sholat dia tetap sah. Nah, tatkala pakaian yang dia pakai itu pakaian yang haram. Nah, kecuali baik hadisnya itu khusus Rasul menyebutkan jangan kalian menggunakan pakaian sutra tatkala sholat misalnya. Jangan kalian menggunakan pakaian hasil curian tatkala sholat. Baik. Jangan kalian menggunakan pakaian yang isbal tatkala sholat. Baru kalau orang menjalankan itu sholatnya enggak sah, batal sholatnya. Tapi larangan ini khani fidina azakumullah, larangan menggunakan sutra bagi kaum laki-laki, larangan isbal bagi kaum laki-laki, nah, larangan ghosob untuk semua manusia, itu am di dalam sholat dan di luar sholat. Maka tatkala seorang itu sholatnya menggunakan pakaian hasil curian, kalau sholatnya dari takbiratul ihram sampai salam sesuai dengan contoh Rasulullah, maka sah sholatnya, dia dapat pahala. Tapi dia mendapat dosa dengan perbuatan dia mencuri pakaian. Nah, ini enggak ada kaitannya. Baik, ini pendapat yang rajih. Nah, ini yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Sehingga beliau sebutkan, "Wa dhaafa katsiran min ahli al-ilmi ila anna shalata la tubtil idza satara 'auratahu bi tsaubin muharram." Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, dan banyak dari kalangan ahli ilmu berpendapat bahwa salat tidak batal kalau dia menutupi auratnya dengan pakaian yang haram, tidak batal. Nah, ini pendapat yang rajih. Baik. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, kata beliau, au najasin, atau menggunakan pakaian yang najis. Menggunakan pakaian yang najis. Baik, ini juga tidak sah sholatnya. Nah, baik najis ainiyah, dia menggunakan pakaian yang terbuat dari kulit bangkai. Nah, yang belum disamak. Baik, dia langsung kenakan untuk pakaian, dipakai untuk sholat. Pakaiannya najis. Atau pakaian suci yang terkena najis. Nah, pakaian suci yang terkena najis. Baik, dia pakaiannya suci. Nah, tapi dia ada najisnya. Nah, maka ada diulangi salatnya. Nah, tidak sah. Baik, ikhwani fidina azakumullah. Dalam masalah ini pun ikhwani fidina azakumullah, ini harus dibedakan antara seseorang dalam keadaan tahu ada najisnya pakaiannya, atau dalam keadaan tidak tahu pakaian dan najisnya. Zahirnya pendapat yang mu'alif, baik dia tahu maupun tidak tahu, ada diulangi salatnya. Tapi pendapat yang rajih, ikhwan fil din azakumullah, kalau seorang sholat, na'am, dan ternyata pakaiannya itu ada najisnya, dia baru tahu ba'da sholat, ya, maka tetap sah sholatnya. Nah, tidak perlu untuk mengulanginya. Dalilnya kisahnya Rasulullah SAW tatkala sholat menggunakan terompah yang ada najisnya. Di tengah-tengah sholat, kemudian Jibril memberitahukan kepada Rasulullah bahwa terompah itu ada azab, ada kotorannya. Kemudian beliau lepas terompahnya, para sahabat yang ada di belakangnya kemudian ikut-ikutan melepas terompah mereka. Nah, mungkin mereka kira ini sebuah syariat baru. Nah, setelah itu ditanyakan kepada Rasulullah ba'da sholat, dan beliau cerita di tengah-tengah sholat Jibril memberitahukan terompah itu ada najisnya, kemudian beliau lepas. Dan di situ Rasulullah SAW tidak mengulangi dari awal, tapi melanjutkan sholatnya. Nah, melepas terompahnya dan melanjutkan sholatnya menunjukkan ikhwan fi din azakumullah, tatkala seorang tidak tahu di pakaiannya itu ada najisnya, baik, maka tetap sah sholatnya. Tapi kalau dia tahu, sadar, yang dia pakai itu ada najisnya, tentunya tidak sah sholatnya. Nah, ini ikhwan fi din azakumullah. Baik, sehingga ikhwan fi din azakumullah, tiga poin sahih yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Nah, jika tersingkap auratnya dan besar, kemudian jika sholat menggunakan pakaian yang haram dan sholat menggunakan pakaian yang najis, maka diulangi sholatnya. Pendapatnya mu'alif rahimahullah. Baik, tadi sudah kita sebutkan pendapat yang rajih. Nah, bahwasanya tersingkapnya aurat terbagi tadi menjadi beberapa hukum, antara sengaja dan tidak sengaja. Dibagi pula antara lama dan sebentarnya. Baik, adapun menggunakan pakaian yang haram tetap sah sholatnya. Adapun kemudian terkena najis ini di bedakan antara orang yang jahil yang enggak tahu kalau ada najisnya atau orang yang tahu pakaiannya ada najisnya. Nah, ini ikhwan fi din azakumullah. Baik. Kemudian ikhwan fi din azakumullah. Wala sebutkan. La man khubisa fi mahalli najisin. Baik. Tidak bagi orang-orang yang tertahan di tempat yang najis, maknanya tidak perlu mengulangi sholatnya. Kalau seorang di penjara, yang dia tidak bisa keluar dari ruangan tersebut, dalam keadaan ruangan itu penuh dengan najis, dan datang waktu sholat, baik, maka dia sholat di situ tanpa perlu mengulangi sholatnya, sholatnya tetap sah. Nah, karena dia tidak bisa mencari tempat yang lainnya. Nah, baik. Tapi ikhwan fillah azakumullah, nah, di sini ada kaifiahnya. Bagaimana seseorang yang sholat di tempat yang penuh dengan najis. Nah, jadi sholat di ruangan yang penuh dengan najis yang dia tidak bisa keluar dari ruangan tersebut. Dia terpaksa sholat di situ. Nah, kalau najisnya itu najis yang kering, yang tidak akan menempel di anggota tubuh dia tatkala tersentuh, nah, maka dia sholatnya sebagaimana sholat yang biasanya. Nah, jadi misalnya ada baik air kencing atau semisalnya sudah mengering, nah, baik belum menghilang, baik. Kalau kemudian nempel di tangan atau di pakaian, ini enggak bisa nyalur karena sudah kering. Nah, maka dia sholat sebagaimana biasanya. Tapi kalau kemudian area yang dia pakai sholat itu, nah, najisnya itu cair, nah, basah, yang kalau nempel di tangan dia, di pakaian dia itu akan nempel, nah, maka dia sholatnya dengan cara berdiri. Nah, rukuk dan sujudnya sebagaimana biasa, rukuknya dan tidalnya sebagaimana biasa, tatkala dia sujud dengan ima, dengan isyarat. Nah, jadi tatkala dia sujud dia menggunakan isyarat. Baik, tidak sujud karena kalau dia sujud dia akan terkena najis. Nah, maka dia mencukupkan baik kedua kakinya yang nempel di najis. Nah, sehingga tidak merambat kepada yang lainnya. Ini ikhwan fi din azakumullah. Dia menggunakan isyarat tatkala sujud di antara dua sujud, tatkala sujud, naam, dan juga tatkala tahiyat. Naam. Ada berukuk dan i'tidalnya dan berdiri itu sebagaimana biasa. Baik, ini ikhwan fi din azakumullah. Kalau memang dia terpaksa salat di tempat yang penuh dengan najisnya. Nah. Baik. Karena ikhwan fi din azakumullah, naam, syarat sholat yang paling pertama sudah kita bahas, al-waqt, dukhulul waqt. Nah, itu diutamakan dari semuanya. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat, seseorang tidak menyampaikan kecuali ada najisnya, ya dia sholat pada waktu itu. Tidak bisa diundurkan kecuali memang sholat itu bisa dijamak takhir. Nah, digabung dengan sholat setelahnya mungkin. Jadi dia ada harapan nanti menggunakan pakaian yang suci misalnya. Nah, kalau memang tidak bisa dijamak, baik, dia sholat apa adanya. Kalau dia tempat najis, dia sholat di tempat yang najis. Kalau menggunakan pakaian najis, dia sholat menggunakan pakaian yang najis. Intinya sholat pada waktunya. Baik, ini ikhwani fi din azakumullah. Qala rahimahullah. Man wajada kifayata auratihi sataraha. Barang siapa yang mendapatkan mencukupi auratnya, nah, maka dia menutupi auratnya. Baik. Jadi barang siapa yang mendapati bisa menutup auratnya, maka dia tutup auratnya. Ini wajib. Nah, tidak boleh dia kemudian sholat dengan terbuka auratnya. Wa illa fal farjain. Jika tidak ada, nah, maka hanya menutup baik kubul dan duburnya. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, dia tidak punya pakaian, baik, kecuali hanya ini secarik kain. Nah, mungkin ikhwan fi din azakumullah, baik, dia dalam keadaan safar, kemudian di tengah jalan dia kerampokan, Nah, yang tersisa hanya satu tangan. Nah, datang waktu sholat. Baik. Maka untuk menutup kubul dan duburnya kelas, enggak ada yang lainnya. Nah, ini kata beliau. Fa illam yakfihima, kalau ternyata kain yang satu itu enggak cukup untuk keduanya, harus pilih salah satu. Nah, menurut pendapatnya mu'alif rahimahullah fad dubur. Nah, maka duburnya yang ditutup. Nah, ikhwan fillah azakumullah, pendapat beliau. Loh, kenapa kok enggak kubulnya? Nah, mungkin ikhwan fillah azakumullah, kubul itu bisa ditutup dengan merapatkan paha. Nah, tapi kalau dubur, kalau orang sujud ini kelihatan nyata. Nah, jelas sekali. Maka bagian dubur yang ditutup. Baik. Ini pendapatnya beliau rahimahullah. Dalam hadis Muhammad rahimahullah, boleh memiliki pendapat yang lainnya. Kalau tidak bisa dua-duanya, harus salah satunya, maka yang diutamakan adalah kubul. Nah, kemaluannya. Baik. Kenapa ya ikhwan fillah azakumullah? Karena tatkala qada'il hajah itu yang diperbolehkan itu membelakangi kiblat. Enggak boleh untuk menghadapnya, salah satu pendapat. Menunjukkan dubur itu ahwan, lebih ringan hukumnya dibandingkan kubul. Nah, sehingga kubulnya yang ditutup. Baik. Ini ikhwan fillah azakumullah. Nah, ini ada dua pendapat. Baik. Kalau tidak ada lain kecuali satu. Imma duburnya wa imma kubulnya yang ditutup. Baik. Wa in u'ira sutratan lazimahu kubuluha. Kalau ada yang minjami, nah, wajib untuk diterima. Nah, dia sholat, baik, hanya menggunakan menutup salah satu, nah, kemaluannya. Nah, di tengah-tengah sholat ada yang minjami pakaian, baik, harus diterima, langsung dipakai. Nah, dilanjutkan sholatnya. Nah, jadi kalau diserai sarung, langsung sarungan, baik, lanjutkan sholatnya, tidak perlu untuk batal. Nah, ini ikhwan fi din azakumullah. Baik. Kecuali kalau kemudian na'am, jadi ada orang datang, baik, nih pakai sarung, ini sedang sholat, langsung pakai aja. Nah, enggak perlu mengulangi sholatnya. Tapi kalau misalnya tak pinjami sarung, ambil di rumah saya. Nah, ya itu dibatalkan sholatnya. Nah, batal sholatnya, ambil, ulangi sholatnya. Na'am. Ikhwan fi din azakumullah. Dan ada sebuah perkara di dalam sholat yang dia batal, naam, dengan ucapan orang lain. Nah, dengan ucapan orang lain. Baik. Kalau tadi kita sebutkan wajib untuk diterima, kalau orang enggak punya pakaian dia sholat hanya menutup kemaluannya misalnya. Datang orang kemudian ini tak pinjami, wajib untuk diterima. Nah, wajib untuk diterima kalau wajib dia menutup auratnya. Baik. Ada juga ikhwan fi din azakumullah, batal sholatnya seorang itu karena ucapan orang lain. Nah, yang mungkin kita mafhum kalau orang sholat ngomong itu batal sholatnya. Nah, ini enggak. Orang yang lain ngomong, dia yang batal sholatnya. Misal ikhwan fi din azakumullah. Ada seorang perempuan budak, nah, yang dia sholat, budak kan aurat dalam sholatnya antara pusar sampai lutut. Nah, dia sedang sholat, baik, menutup antara pusar sampai lutut, kemudian sayidnya menyatakan kepada dia, al-an, sekarang kamu merdeka. Nah, otomatis batal sholat dia. Nah, karena orang yang merdeka itu harus menutup sekujur tubuhnya kecuali wajah. Nah, dia tidak mengeluarkan kata apapun, tapi orang lainnya menyatakan, kamu sekarang merdeka. Otomatis batal sholatnya. Nah, batal sholat dia dengan ucapan orang lain. Nah, bukan dengan ucapan dia. Baik, karena dia harus menutup semua tubuhnya. Nah, maka ikhwan fi din azakumullah, batal sholatnya, dia tutup sekujur tubuhnya kecuali muka, menurut pendapatnya mu'alif. Baik, kemudian dia ulangi sholatnya. Nah, wallahu a'lam bishawab, sallallahu alaihi wa sallam.